Muslimin katsira ba'da. Kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang ma. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya ma datang di atas 12 sisi. Ataupun wawu ya, wawu datang di atas 12 sisi. Apa ma atau wawu kemarin? Wawu tadi. Ma ya? Oh iya betul ma. Ya, ma datang di atas 12 sisi terakhir sampai Masani Salis Syartiyah itu. Ya, kita masuk ke sisi yang ketiga dari ma. Yang pertama sudah kita sebutkan yaitu ma'rifatun tamah. Yang kedua ma'rifatun naqisah. Kemudian sisi yang ketiga dari ma adalah syartiyah. Ma syartiyah zamaniyah wa ghairu zamaniyah. Ma syartiyah ada yang dia zamaniyah, ada yang dia tidak mengandungi zaman. Ada yang zamaniyah, ada yang ghairu zamaniyah, bukan zamaniyah. Fal ula nahu qawli ta'ala. Yang pertama contoh ucapan Allah Ta'ala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Mengandung makna zaman, muddah ya. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, ay istaqimu lahum muddata siqamatihim lakum. Hendaknya kalian komitmen bersama mereka dalam perjanjian, muddata siqamatihim lakum, selama mereka pun komitmen dengan perjanjian denganmu. Di sini ma syartiyah zamaniyah mengandung makna muddah. Wasani yang kedua syartiyah tidak mengandungi zaman adalah wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan atau kebaikan apa saja yang kalian perbuat, ya'lamuhu Allah, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya, romnya jelas ya. Ma ismu syarat jazim. Tazimu fi'lain. Jazima tazimu fi'lain. Taf'alu fi'l mudhari' fi'l syarat majzum lima wa alamati jazmihi. Hadfun nun li'annahu minal amthilatil khamsah wal waw. Dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi'l arfin fa'il. Al alif lil farq ila akhirih. Min khairin dan majzum muta'alliq dengan taf'alu. Ya. Ya'lam Allah jawabu syarat majzum. Ya. Selanjutnya Allah insya'i Rabbiyah. Warrabi' macam yang keempat dari ma adalah ma istifhamiyah. Tadi ma i'rabnya apa? Ma taf'alu. Ma pada mahalnya apa? Hah? Sebagai apa? Maf'ulnya taf'alu mana? Sebagai apa i'rabnya? Ma taf'alu min khair ma'nya? Taf'alu mana maf'ulnya? Hah? Min khair jadi majrur. Maf'ul ya. Pada mahalnya nasab maf'ul bih, muqaddam. Didahulukan karena dia isim syarat. Warabi yang keempat istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wa matilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Ma istifhamiyah. I'rabnya dia sebagai isim istifham mabni 'ala sukun fi mahall rafi mubtada, yang setelahnya khabar yaitu tilka. Adapun biyaminik jar majrur muta'alliq dengannya mahdhuf hal dari isim isyarat tilka. Tilka di sini kan ma'rifah. Datang setelahnya sibu jumlah maka dia diarah sebagai hal. Wajib fi ma al-istifhamiyyati hadzu alifiha idza kanat majruratan bi harfin nahwu qawlihi ta'ala amma yatasaalun fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Wajib untuk atau wajib pada ma istifhamiyah untuk dibuang alifnya apabila dia dijarkan dengan huruf jar. Ma istifhamiyah, apabila dimasuki oleh huruf jar maka wajib alifnya dibuang. Contoh ucapan Allah Ta'ala amma yatasa'alun, dibuang alifnya. Ya, amma yatasa'alun, an jar majrur, an harfu jar, ma ism istifham, mabni ala sukun, fi mahali apa? Ala mahali apa? Ya, jar, majrur. Yatasa'alun, ala mahalnya apa? Jar. Yatasa'alun, jumlah fi'liyah. Ya, muta'alik amma dengan yatasa'alun. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, fanadhirah bima yarji'ul mursalun, maka hendaknya ia menunggu bima yarji'ul mursalun, dengan apa utusan itu datang membawanya ataupun pulang membawa apa utusan itu, apa sebelumnya. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, ya us. Silatun ilaihim bihadiyah, ucapannya Malikah Raja Saba ya. Ini mursilatun ilaihim bihadiyah, saya akan kirim kepada Nabi Sulaiman hadiah. Fanadhiratun bimarji'il mursalun, maka kita akan menunggu, saya akan menunggu dengan apa utusan ini datang kembali membawa apa. Al-aslu, asalnya adalah amma bima dengan alif. Fahudhifat ilalif, dibuang alifnya. Untuk apa? Farqan bainal istifhamiyah wal khabariyah, untuk membedakan antara ma istifhamiyah dengan ma khabariyah. Kalau ma khabariyah ini dimasukkan, tidak dibuang. Ma khabariyah dengan makna allazi ataupun allati kalau mu'annas. Ma khabariyah yang bermakna allazi atau allati, alifnya tidak dibuang. Seperti lamassakum fima asabtum fihi azabun azim, ma khabariyah dengan makna allazi atau allati, alifnya tidak dibuang. Seperti dalam ayat lamassakum fima asabtum fihi azabun azim, niscaya kalian akan ditimpa karena sebab apa yang kalian bicarakan azabun azim. Ya, di sini tidak dibuang karena maknanya adalah apa? Khabariyah bermakna allazi, lihat di situ ada fihi, hak kembali kepadanya. Juga contoh wa yu'minuna bima unzila ilaika, yani billazi unzila ilaika, ada di situ aja huwa kembali kepada ma. Wa sumi'a ithbatuha qalilan 'ala al-asli nasran wa syi'ran, dan didengar penetapan alif pada ma istifhamiyah, yani masuk huruf jar tapi sedikit, ya sesuai dengan asalnya ditetapkan alifnya tapi sedikit pada nasr, kalam yang bebas, ataupun pada syair. Fa nasr, maka nasr contohnya kiraannya Isa dan Ikrimah, amma yatasa'alun, dengan ditetapkan alifnya. Wa syi'r contohnya syi'r ucapannya Hasan radhiyallahu anhu, ala ma qama yashtimuni la'imun ka khinzirin tamarra fi damani. Ya, alama, atas apa mereka bangkit mencercaku, ataupun atas apa seorang pencerca bangkit untuk mencercaku, seperti ada yang khinzir yang dia guling-guling di tanah. Di sini ma'alama, bukan alama. Ini jarang. Ad-daman, di sini ad-daman ar-ramad. Seperti ramad, waznan wa ma'nan, dari sisi timbangan dan maknanya sama. Daman, roman. Illa anna hadzal alif huwa al-ajwad, hanya saja pembuangan alif itu yang lebih bagus. Wa itsbatu halaka do yujad, dan penetapan alif pada ma istifhamiyah yang dimasuki oleh huruf jar hampir-hampir tidak ditemukan, saking jarangnya. Wa li hadza ayri wa li ajli anna ma al-istifhamiyah tuhdzaf alifuha idza jurrat radd al-qisai 'ala al-mufassirin qawlahum fi qawli ta'ala bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin innaha istifhamiyah. وجه رد أن النفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وكون ما الاستفهامية مدخول حرف الجر ملزوم لحذف الألف وحذف الألف لازم فإذا ثبت الألف فقد انتفى اللازم. Oleh karena itu, yakni oleh karena bahwasanya ma istifhamia itu dibuang alifnya ketika dijarkan dengan huruf jar, maka Al-Kisai membantah sebagian ahli tafsir pada ucapan mereka tentang ayat Allah bima ghafara li rabbi, yang mereka mengatakan inna istifhamia, bahwasanya ma di sini istifhamia, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan apa Allah Rabbku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bagian mengatakan maknya di sini istifhamiyah. Al-Kisai membantahnya karena di situ maknya ditetapkan alifnya. Sisi bantahannya adalah anna nafi lazim yastalzim nafi al-malzum. Nafikan al-lazim, kelaziman. Ini kelazimannya, keharusannya adalah menafikan pula yang dilaziminya. Wa kaunu ma al-istifhamiyah madkhula harfil jar malzum. Ya, malzum li hazzi al-alif. Ya, perhatikan. Keberadaan ma istifhamiyah itu dimasuki oleh huruf jar. Keberadaan ma istifhamiyah dimasuki oleh huruf jar. Malzumun li hazzi al-alif. Diharuskan. Untuk apa? Dibuang alifnya, ya kan? Ma istifhamiyah ketika dimasuki oleh huruf jar, apa malzumnya? Malzumnya adalah dibuang apa? Alifnya, itu malzum. Ya. Saya ulangi, keberadaan ma istifhamiyah dalam keadaan dimasuki oleh huruf jar, malzumun, itu malzumun. Khabar dari kaunnya. Diharuskan untuk dibuang alifnya. Untuk dibuang apa? Alifnya. Ya. Wa hadzul alif lazim, sehingga membuang alif adalah kelazimannya. Ya. Keberadaan ma istifhamiyah yang dimasuki oleh huruf jar, ya, itu diharuskan, dilazimkan padanya untuk dibuang alifnya, dan membuang alif itu kelazimannya. Fa idza thabatatil alif faqad intafa al-lazim. Ya. Apabila alifnya ditetapkan, maka kelazimannya berarti hilang. Wa idzan tafal lazim, kalau kelazimannya hilang, yaitu membuang alif, ya, lazim tadi hazul alif. Kemudian malzumnya tadi, keberadaan ma istifhamiyah yang dimasuki huruf jar, diharuskan padanya membuang alif. Keharusan membuang alif itu malzum. Membuang alif lazimannya. Apabila intafa lazim di nafikan adanya kelaziman yaitu pembuangan alif, maka intafal malzum, maka yang dilazimi pun yaitu keberadaan ma istifhamiyah hilang pula, berarti ma-nya bukan istifhamiyah gitu. Ketika kelazimannya tidak ada, apa kelazimannya itu? Membuang alif. Ketika enggak ada kelaziman ini, pembuangan alif, maka malzumnya yaitu keberadaan ma istifhamiyah itu juga ternafikan, berarti enggak ada ma istifhamiyah ketika enggak dibuang alifnya gitu. Intinya kayak gitu. Wa idzan tafakkauna ma istifhamiyah sabata naqidhuhu, apabila ternafikan keberadaan ma sebagai istifhamiyah, maka tetaplah lawannya yaitu ma di situ bukan istifhamiyah. Wa jawabuhu yu'khadh mimma taqaddam, dan jawabannya diambil dari yang telah lewat. Nah, itu dari penjelasan Al-Kisai, bantahan Al-Kisai. Jadi kalau yang dilazimkan malzumnya ma istifhamiyah itu adalah apabila dimasuki huruf jar, ya dibuang, itu ma istifhamiyah, dibuang alifnya. Ya. Dan kelazimannya ya dibuang alifnya. Kalau tidak ada di situ lazim, kelaziman yaitu pembuangan alif, ya berarti tidak ada ma istifhamiyah. Kalau enggak ada ma istifhamiyah, ya berarti ditetapkan ma yang lain. Itu ma yang lain. Qala fi al-kashaf wa yuhtamal an takuna ma istifhamiyatan a'ni bi ayyi shay'in ghafara li rabbi fa tarh al-alif ajwad wa in kana ithbatuha jaizan yuqalu qad 'alimtu bima sana'ta hadha wa bima sana'ta intaha. Nah, saja di sini dibela juga oleh Az-Zamakhsyari dalam al-kashaf. Yuhtamal, bisa dibawa atau bisa memungkinkan, an takuna ma istifhamiyah, untuk ma-nya tetap dijadikan ma istifhamiyah. Ya. Ya, ini maknanya bi ayyi syai'in ghafara li rabbi, dengan hal apa Allah mengampuni ya, dosa-dosaku? Karena apa Allah mengampuni dosaku? Fatharhul alif ajwad, hanya saja membuang alif lebih bagus. Wa in kana itsbatuha ja'iza, meskipun menetapkannya boleh. Menetapkannya boleh. Yuqal, dikatakan dalam ungkapan yang lain, qad alimtu bima sana'ta hadza. Aku telah mengetahui bima sana'ta hadza. Untuk apa engkau membuat ini? Wa bima sana'ta, atau dibuang alifnya. Untuk apa engkau membuang ini? Apa? Membuat ini. Ya, terkadang demikian ditetapkan alifnya. Bima sana'ta atau bima sana'ta. Yang saja tadi paling banyak dibuang. Ya. Wa ala wujubi hadzal alif. Lihat matanya dulu, matanya. Ah, masih nyambung ya, udah langsung aja lah. Wa ala wujubi hadzal alif innama jaza itsbatul alif. Fi limadha fa'alta, bersamaan dengan wajibnya membuang alif ya, ketika dia dimasuki oleh pengejar huruf jar ya. Wa ala wujubi hadzal alif, bersama dengan wajibnya membuang alif, menurut satu pendapat alif pada ma, innama jaza itsbatul alifi, hanya saja dibolehkan menetapkan alif pada contoh ucapanmu limadha fa'alta. Limadha fa'alta, mengapa engkau berbuat ini dan itu. Ya. Di sini ditetapkan, meskipun pembahasan yang telah lewat disebutkan bahwasanya ma istifhamiyah apabila dimasukkan oleh lam apa dibuang alifnya. Tapi dalam contoh semisal ini ditetapkan alifnya. Ya. Kenapa? Li'anna alifaha sarat hashwan bitarkib ma'a za. Ya. Karena alifnya telah menjadi hasyuan, satu bagian bitarkib ma'adza, dengan disusun bersama za, menjadi seperti satu kata ya, bersama za, menjadi seperti satu kata bersama za. Limadza ya, limadza. Masih ingat i'rabnya ya, bisa dengan dua sisi kan, kalau seperti ini kan bisa maknya ya apa sifamiyah, zanya zaidah, atau dijadikan satu maza. Tapi yang dibahas di sini dilebur jadi satu maza. Wa sayruratuha kal kalimah al wahidah, dan perubahan keduanya menjadi seperti satu kalimat, yaitu apa, ma dengan za. Ya, itu alasannya. Fa asbahat ma al-istifhamiyah fi hali tarkibiha ma'a za, maka ketika itu dia menyerupai ma istifhamiyah ketika ditarkib bersama za. Ma al-mausulah, ulangi, fa asbahat ma al-istifhamiyah fi hali tarkibiha ma'a za, ma itu lanjutannya al-mausulah fi wuqu'i alifiha hashwan li sayruratil al-mausul ma'a silatihi ka syai al-wahid. Maka ma istifhamiyah ketika ditarkib bersama za menjadi satu kalimat itu menyerupai ma mausulah, dalam hal jatuhnya ma mausulah ini hasyuan di awal kalimat. Li sayruruti al mausul ma silatika syai al wahid, dikarenakan isi mausul bersama silahnya itu seperti menjadi sesuatu yang satu. Iya. Jadi ma istifhamiyah bersama za itu seperti ma mausula bersama isim mausul, bersama jumlah silah. Ya. Masing-masingnya sebagai sesuatu yang di depan, kemudian dilebur dia dengan yang setelahnya menjadi satu kalimat. Nah, cukup dulu. Insyaallah nanti macam yang kelima kita baca pada kesempatan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.